Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu ba'd. Qawluhu, ucapan dalam hadis. Ayo hadis. Hah? Nah, ini yang belum dites ya. Bukankah diperintah matan dihafal? Kullul mutun. Ini kita bertauhidnya berarti. Kalian harus hafal. La tutruni intahina. Alan yakumul ghulu. Taib. Qawluhu innama ana abdun. Berarti masih hadis. La tutruni kama atratin nasara. Isa bin Maryam. Innama ana abdun. Jangan kalian melampaui batas dalam memujiku. Sesungguhnya aku hanyalah hamba. Faqulu Abdullah wa Rasul. Maka ucapkanlah Abdullah wa Rasul, hamba Allah dan Rasulnya. Ay, maknanya la tamdahuni fataghlu fi madhi. Jangan kalian puji aku dan kemudian berlebihan dalam memujiku. Kama ghallatin nasara fi Isa alaihi salam. Sebagaimana Nasrani melampaui batas dalam memuji Isa alaihi salam. Fadda'au fihi al-ilahiyah. Bagaimana gulunya Nasrani? Idda'au, mengaku-ngaku, menganggap pada Nabi, Nabi Isa maksudnya, ada sifat ketuhanan. Wa innama ana abdullah. Maka aku jangan digitukan, kata Nabi SAW. Jangan kalian gulu terhadapku sebagaimana Nasrani terhadap Isa. Aku hanyalah Abdullah, hamba Allah. Fasifuni bidalik. Maka sifatilah aku dengan sifat hamba Allah. Kama wasafani Rabbi, sebagaimana Rabbku mensifati aku dengannya. Di berapa ayat Allah sifati Nabi dengan hamba? Satu. Ya Allah. Naam. Innama ana basyarun mislukum. Apa lagi? Sayyid. Huwa ladhi asra bi'abdihi laylan. Dialah Allah yang mengisrakan hambanya. Apa lagi? Walamma qama abdullahi. Hamba Allah. Mana lagi? Sudah? Cuma dua? Cuma tiga? Ikhwani fillah a'azakumullah. Allah mensifati beliau alaihi salatu wasalam dengan hamba di beberapa ayat. Abdullah, Abdullah, Abdullah. Dan itu bukan cercaan. Kalau budaknya makhluk, itu rendah. Terhina. Seperti kalimat budaknya fulan, budaknya fulan. Bahkan mereka yang mengenal kasta-kasta, itu budak, itu kasta yang paling bawah. Kasta yang paling tinggi adalah mereka, para tokoh, para pemimpin, para borjuisnya, dikatakan sebagai tokoh paling tingginya. Yang di bawahnya, para pengangkat senjata. Di bawahnya lagi, para pegawai. Di bawahnya lagi, baru abid. Kalangan budak. Kalangan budak. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bukan dari kalangan budak. Kalimat hamba walaupun maknanya budak, tapi dia bukan dari kalangan budak karena budaknya budak Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba Allah ada dua jenis. Ya, tahu ada di sini atau tidak? Ada dua makna. Ada ubudiyatun khassah, ada ubudiyatun ammah. Lebih gampang kalian catat dengan kalimat ubudiyah, kemudian kalian garis dua begitu. Ammah wa khassah. Ubudiyatun ammah, kehambaan secara umum, bermakna milik Allah. Bermakna milik Allah Taala. maka seluruh manusia adalah hamba Allah. Seluruh manusia hamba Allah. Bahkan seluruh makhluk hamba Allah. Seluruh jin hamba Allah. Semua makhluk-makhluk, apakah manusia, jin, malaikat, semuanya hamba Allah. Karena mereka milik Allah. Orang kafir milik Allah, bahkan milik Allah. Milik Allah. Orang munafik milik Allah juga. Semua milik Allah. Berarti semua ibadullah. Tapi ubudiahnya, ubudiyatun ammah. Dimiliki oleh Allah. Budak milik Allah, diciptakan oleh Allah. Baik. Makna yang kedua, ubudiyatun khassah. Ubudiyatun khassah tidak hanya bermakna kepemilikan, tapi juga bermakna Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mengistimewakannya, mencintainya, dan mengakuinya. Mengistimewakannya, mencintainya, dan mengakuinya. Orang kafir, hamba Allah, karena milik Allah, tetapi Allah tidak membanggakan atau tidak menyebutkan dengan kalimat, inilah hamba Allah, tidak. Buktinya, Allah katakan di dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang Maha Rahman adalah yang berjalan di muka bumi dengan tidak sombong. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang kalau diajak bicara oleh orang jahil maka beliau atau mereka berkata salama. Sampai tidak berbuat syirik, tidak berbuat kufur, tidak berzina, tidak membunuh ila akhir. Manhum? Siapa mereka? Mukminin atau kufar? Mukminin. Berarti Allah hanya mengakui yang namanya ibadur rahman, mereka kaum mukminin. Tayyib, ini ubudiyatun khassah. Tayyib, kalau Allah katakan dengan Abdullah dalam Al-Quran, siapa yang dimaksud? Rasulullah SAW. Padahal semua manusia Abdullah kan? Hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Semua manusia Abdullah. Kenapa ketika menyatakan huwallazi asra bi'abdihi, kenapa langsung dipahami itu Nabi Rasulullah SAW? Karena Allah membanggakannya di hadapan seluruh penduduk langit, di hadapan seluruh manusia. Lihat hambaku, aku yang mengisrakan hambaku, aku yang membelanya, aku yang mengangkatnya, aku yang memuliakan ila akhiri. Ini hambaku. Berarti dalam ubudiyah yang khasah terkandung keistimewaan padanya, khususiyah, yaitu Allah mencintainya, Allah mengangkatnya, Allah meninggikannya. Taib. Maka ketika kita berkata Rasulullah SAW adalah Abdullah, yang mana? Yang ammah atau yang khasah? Khasah. Kalau yang ammah, saya juga Abdullah. Ini juga Abdullah. Bahkan orang kafir juga Abdullah. Tidak, ini Allah banggakan bahwa inilah hambaku. Ada khususan. Mirip dengan ini adalah bait atau idhafah lah. Idhafah kepada Allah Subhanahu wa taala, Abdullah, karena abd diidhafahkan pada Allah. Idhafahnya ini yang membedakan amma dengan khasa apanya? Idhafahnya. Idhafahnya. Abdullah, ada yang diidhafahkan dengan idhafah amma, ada yang diidhafahkan dengan idhafah khasa. Apa makna idhafah yang ammah? Idhafatu tamlik. Idhafatu at-tamlik. Adapun yang kedua, yang khassah, itu idhafahnya idhafatu takrim. Idhafatu takrim. Penyandaran dengan makna pemuliaan. Baik. Mungkin akan lebih jelas kalau kita contohkan dua idhafah ini. Yang pertama, idhafatu tamlik, kepemilikan saja. Idhafatu tamlik. Yang ini idhafat takrim. Sebagai contoh, rumah. Kalau idhafahnya idhafatut tamlik, kamu akan katakan seluruh rumah, rumah Allah. Sahih? Ya jelas. Semua rumah yang ada di dunia ini milik Allah Ta'ala. Maka dikatakan buyutullah. Hada baitullah, hada baitullah, hada baitullah. Kullu al-buyut, buyutullah. Sahih? Tetapi itu idhafatut tamlik. Hanya kepemilikan, seluruhnya milik Allah. Tapi kalau idhafatut takrim, untuk dimuliakan, tidak seluruh rumah dikatakan rumah Allah. Yang disebut dengan rumah Allah, masjid. Hada baitullah. Lebih khusus lagi, baitullah, Ka'bah. Baitullahil haram. Maka kalimat Baitullah al-Haram ini idhafanya idhafatut takrim. Dikaitkan kepada Allah untuk dimuliakan. Karena masjid ini dibangun untuk ibadah, untuk ini. Maka diidhafahkannya kepada Allah. Disandarkan kepada Allah. Rumah Allah. Tetapi rumah kalian, rumah orang-orang semuanya seluruh dunia ini. Itu milik Allah. Kita katakan buyutullah. Semua buyut-buyutullah. Wal ard ardullah. Ya kepemilikan saja. Hanya kepemilikan. Semua milik Allah. Maka dua idhafah inilah yang membedakan kalimat Abdullah dan Abdullah. Abdullah yang pertama idhafatu tamlik. Seluruh manusia Abdullah. Tetapi yang kedua idhafatu takrim hanya khusus untuk Rasulullah atau untuk orang beriman. Untuk Rasulullah SAW seperti huwalladhi asra bi'abdihi. Untuk orang yang beriman seperti wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mafhum? Baik, kembali pada kita. Mudah-mudahan ada sepertinya. Kalau enggak ada mungkin di bab lain. Fa abal musyrikuuna illa mukhalafata amrih. Tetapi Rasulullah sendiri menyatakan jangan berlebihan memuji aku. Aku hanyalah hamba Allah. Aku bukan Tuhan. Aku dimiliki oleh Allah. Dan aku adalah hamba Allah yang diistimewakannya sebagai Rasul. Ternyata musyrikin tidak menurut. Tidak mengindahkan perintah Rasulullah SAW tadi. Irtikab nahyihi. Dan justru mereka mengerjakan apa yang dilarang. Fa'adzamuhu bima nahahum anhu. Maka mereka memuliakan Nabi dengan sesuatu yang Nabi sendiri melarang. Mereka memuliakan Nabi dengan sesuatu yang Nabi sendiri melarang. Wa hadzarahu minhu, yang Nabi sudah peringatkan jangan. Wa naqaduhu a'dhamu munaqadhah, mereka menentangnya dengan sebesar-besar penentangan. Wadahun nasara, akhirnya menyerupai Nasrani. Fi ghuluwihim wa syirkihim, menyerupai Nasrani dalam ghulunya, keekstriman mereka, melampaui batasnya dalam memuji Isa, dan seperti Nasrani dalam syiriknya, yaitu menuhankan nabinya. Wa waqa'u fil mahdzur, akhirnya mereka terjerumus pada perkara yang dilarang. Wajara minhum minal ghulu wasyirki, maka berlangsunglah dari mereka al-ghulu wasyirk, kesyirikan dan keguluan, kesyirikan dan sikap melampaui batas dalam memuji terjadi pada mereka dalam syair-syairnya, dalam nathar-natharnya, ma yatulu 'adduh, yang sungguh sangat panjang kalau kita mau hitung semua. Wasannafu fihi al-musannafat, bahkan mereka membuat tulisan-tulisan, membuat kitab-kitab dalam masalah ghulu, memuji Rasulullah SAW berlebihan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jara minhum min al-ghulu wa syirki syi'ran wa nathra, berlangsung pada mereka keghuluan dan kesyirikan dalam bentuk syair dan nisr. Syair yang dihitung qafiyahnya dan dihitung pula atau diatur qafiyahnya dan diatur pula suku katanya. Itu syair namanya. Kalau nasr, karya tulis indah tetapi bukan syair, tersebut nasr. Baik. Maka mereka bikin sekian banyak syair-syair pujian kepada Nabi dan sekian banyak nasr-nasr pujian kepada Nabi dalam keadaan berisi ghulu wa syirik, keekstriman dan melampaui batas. Tidak sedikit, sangat banyaknya. Bagaimana dengan berjanji? Itu salah satunya. Masih banyak lagi selain itu. Burdah juga termasuk. Berarti membaca burdah syirik. Berarti membaca berjanji syirik. Ya tidak demikian. Mengapa? Karena kita menyatakan ada kesyirikan di dalamnya. Qanibidina azakumullah. Kalau mereka dalam keadaan tahu itu syirik, dalam keadaan mereka memahami maknanya, tapi mereka menyatakan saya yakin begini, jatuhlah ke dalam kesyirikan. Qanibidina azakumullah. Termasuk dalam salat-salat. Nah, sekian banyak salawat terjatuh ke dalam ghulu. Ya Allah, berikan salawat kepada Nabi. Salawat yang sempurna, yang lengkap, yang tidak tersisa salawat. Seluruhnya untuk Nabi SAW. Sampai pada kalimat, allati tunhallu bihil kuramat. Kepada Nabi, yang dengannya akan terlepas segala macam kesusahan. Yang dengannya akan terbebas segala macam kesulitan. Yang karenanya terjadi. Ini kesalahan besar. Kesyirikan. Yang menghilangkan kesusahan-kesusahan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan makhluk. Makhluk tidak menakdirkan. Makhluk tidak menakdirkan. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Ini bahayanya. Kalau kita taklid, ngikut dalam keadaan tidak tahu. Terus pokoknya ngikut aja lah. Loh kamu gak tahu maknanya? Enggak. Kamu baca tiap Jumat tapi gak tahu artinya. Gak pernah tahu saya. Nih, tak tunjukkan artinya. Baca artinya. Kamu percaya ini? Kalau Nabi menciptakan langit dan bumi? Kamu percaya ini? Kalau Nabi tahu yang gaib? Padahal Nabi sendiri menolak. Menyatakan, jangan katakan demikian. Aku tidak tahu yang gaib. Bahkan Allah menyatakan, ya Rasul, sampaikan pada mereka, kalau aku tahu yang gaib, lastaktsartu minal khair, aku akan perbanyak kebaikan. Wa la masaniya su, dan aku enggak akan ditimpa kejelekan. Enggak akan terkena musibah kalau aku tahu yang gaib. Nyatanya aku terkena musibah. Patah giginya, berdarah pipinya. Kalau aku tahu yang gaib, aku tahu batu akan datang ke sini. Aku tahu sebentar lagi akan ada yang melempar. Akan ada yang memanah, akan ada yang mengarahkan tombaknya. Kalau aku tahu yang gaib, lau kuntu alamul ghaib. Dan ini di dalam Al-Quran. Sekian banyak dalil yang menunjukkan Nabi tidak alimul ghaib. Kenapa kamu baca alimul ghaib? Kalau orang itu sudah diberitahu seperti ini, baru antara dua kemungkinan. Imma dia terima walhamdulillah dapat hidayah. Kalau dia menyatakan, pokoknya saya meyakini kalau Nabi alimul ghaib, mau apa? Itulah kesyirikan. Itulah kesyirikan. Berarti dia meyakini ada dua Tuhan. Atau meyakini bahwa Nabi Muhammad Tuhan, anaknya Tuhan, atau Tuhan seperti Tuhan. Na'udzubillah min dzalik, hadza kufrun. Itu adalah kekafiran. Masalahnya, sebagian besar tidak tahu menau. Tidak mengerti kalau di dalamnya ada kesyirikan. Hanya sepintas dia tahu, Nabi sebaik-baik manusia. Eh benar sebaik manusia. Nabi adalah orang pilihan. Ya memang orang pilihan. Bagus kok. Dan ternyata dari sekian bait-bait syair, ada bait syair yang menyatakan bahwa engkau wa min ilmika ilmu lawhi wal qalam. Tahu ilmu lawhi wal qalam? Lawhul mahfud. Dan qalamnya yang disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW menyatakan awwalu ma khalaqallahu al qalam. Allah pertama menciptakan pena. Kemudian Allah katakan tulislah. Maka pena bertanya, ma aktub? Allah katakan uktub ma huwa kainun ilal abad. Tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka ditulis semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Apa ini? Takdir-takdir. Apakah Nabi tahu? Tidak tahu. Kalau diberitahu oleh Allah, akan tahu sebagiannya. Diberitahu nanti akan terjadi di hari kiamat begini. Akan terjadi di akhir zaman, muncul dajjal. Akan terjadi nanti jasasah. Akan muncul binatang begini dan sebagainya. Kalau diberitahu, ya Nabi tahu. Bahkan kita pun kalau diberitahu, tahu. Kalian tahu nanti akan ada yang melhisab? Itu kan gaib. Tahu gak? Tahu. Dari mana? Ya, diberitahu dalam Al-Quran. Nanti akan ada timbangan amal? Saya tahu. Dari mana tahunya? Diberitahu dalam Quran. Nanti akan ada surga dan neraka. Itu gaib juga. Kok kamu tahu? Disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Nabi juga demikian diberitahu oleh Allah, ya tahu. Tetapi segala macam takdir seluruhnya, apa yang di lauhul mahfud, tentu tidak. yang tahu segala apa yang ditulis oleh pena di Lauhil Mahfuz hanya Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaib. Allah lah yang alimul ghaib. Enggak ada alimul ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikian pula yang menakdirkan kebaikan dan keburukan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka barakallahu fikum ya ahlal Islam. Nabi melarang la tutruni, jangan berlebihan dalam memujiku. Kama tratin Nasara Isa bin Maryam, jangan seperti Nasrani yang memuji Isa bin Maryam. Dipuji sampai dikatakan Tuhan, jelmaan Tuhan, anak Tuhan, memiliki sifat ketuhanan, nasut yang memiliki sifat lahut. Fahada kufrun sarih. Itu adalah kekafiran dari kaum Nasrani. Qala waqad fa'abal musyrikun. Musyrikun menolak larangan Rasulullah SAW tadi, dan mereka tetap memujinya dengan berlebihan melampaui batas. Tidak memuji dengan yang wajar-wajar saja. Yang Nabi berkata, Qulu Abdullah wa Rasuluh. Katakan Abdullah dan Rasulnya. Wa qad dzakara Syekhul Islam an ba'dhi ahli zamanihi. Syekhul Islam menyampaikan tentang apa yang terjadi di zamannya. Apa yang terjadi di zamannya? Annahu jawwaza al-istighatha bir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa ada beberapa masyarakat yang membolehkan untuk beristighatha kepada Rasulullah sallam, berdoa dengan meratap di kala kesusahan kepada Nabi. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Habib Allah, tolonglah kami la akhirin. Fi kulli ma yustaghasu fihi billah, dalam segala perkara yang semestinya beristighatha kepada Allah, mereka justru melakukannya kepada Rasul. Nabi SAW dan para sahabatnya kalau kesusahan, bagaimana istighatsahnya? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai yang Maha Hidup, wahai yang berdiri sendiri, Allah Subhanahu wa taala yang dipanggil. Bi rahmatika astaghits. Aku beristighatsah kepadamu. Ini Rasulullah SAW mencontohkan dan diikuti oleh para sahabat, diikuti oleh para tabi'in dan tabi'ihim, diikuti oleh para imam-imam ahlu sunnah. Meratapnya kepada Allah, birahmatika astaghits ya Allah, ya hayu ya qayyum. Kenapa ke orang-orang belakangan beristighatsahnya kepada Nabi? Ya Rasulullah, inni astaghitsuka bika astaghits. Atau dengan kalimat, ya Rasulullah, ghawthan wa madada. Kalimat ghawth adalah pertolongan dari kata istighatha. Istighatha. Ghawth. Kenapa kalian wahai muslimin beristighathanya kepada Nabi? Itu ghulu, melampaui batas kepada Nabi. Nabi mengajarkan beristighatha kepada Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Mereka justru bukan hanya membolehkan, mengajarkan dan menulis kitab-kitab. Wasannafa fi dhalika musannafan. Dan menulis kitab-kitab yang membolehkan istighatha kepada Nabi. Walhamdulillah raddahu Syekhul Islam. Dibantah oleh Syekhul Islam dalam kitab-kitab bantahan dengan dalil-dalil. Waradduhu mawjudun bihamdillah. Dan bantahan-bantahannya ada sampai sekarang tertulis. Walhamdulillah. Dan yang paling banyak dari Ahnaf. Dari orang-orang Hanafi. Yang banyak di Pakistan, India, Bangladesh. Itu yang sampai menulis buku-buku. Bolehnya tawasul pada Nabi. Bolehnya istighatha kepada Nabi. Justru yang bagus tauhidnya adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Dan juga pengikutnya dari para imam-imam ahlu sunnah dari madhab Syafi'i. Itu justru mereka paling bagus dalam masalah ini. Dan menentang istighatha kepada selain Allah. Istighatha atau berlebihan terhadap Nabi. Diajarkan. Tetapi anehnya di Indonesia, katanya madhabnya Syafi'i, kok mereka banyak menyatakan bolehnya istighatsah kepada Nabi. atau tawassul pada Nabi. Mengapa? Ada keanehan. Karena ternyata Syafi'iyahnya tidak murni. Syafi'iyahnya dicampur. Syafi'iyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dioplos jadi satu. Oplosan. Asy'ariyah menolak sebagian sifat. Maturidiyah tariqah. Tarekat Sufiyah. Kemudian dicampur jadi satu dan menyatakan saya akidahnya Asy'ariyah. Lihat, akidahnya bukan Syafi'iyah. Sayang sekali, padahal Syafi'iyah sangat bagus akidahnya. Lurus. Akidahnya Asy'ariyah. Fiqihnya Syafi'iyah. Dan tarekatnya Maturidiyah. Atau Naqsyabandiyah. Atau kedua-duanya. Inilah yang menyebabkan keanehan pada sebagian kaum muslimin. Hadani Allah wa iyyahum. Semoga Allah beri hidayah kepada kita dan mereka kepada jalan yang lurus. Ternyata karena mereka mencampurkan antara ajaran Imam Syafi'i rahimahullah dengan ajaran orang-orang yang disebutkan bantahan-bantahannya oleh para ulama. Seperti Abu Mansur Al-Maturidi ataupun Abu Hasan Al-Ash'ari. Ghafarallahu lahum. Semoga Allah mengampuni mereka. Saya katakan demikian karena di akhir hidupnya Abu Hasan bertaubat. Semoga dimaafkan kesalahan-kesalahannya. Anehnya taubatnya dia enggak diikuti oleh pengikutnya. Pengikutnya masih tetap Asy'ariyah yang salah. Padahal Abu Hasan sendiri Al-Asy'ari bertaubat dan ada bukunya, ada kitabnya ketika dia setelah taubat. Saya mencabut ucapan saya yang lalu dan saya menyatakan seperti Ahlu Sunnah. Ini. Nama kitabnya Al-Ibanah. Kitab Al-Ibana. Ya laytahum qara'u. Duhai kiranya mereka mau membaca. Bahwa tokoh mereka ternyata sudah taubat dari ajarannya. Kenapa kita tetap mengikutinya? Mengikuti kesalahannya? Kenapa kita masih berpegang dengan ucapan yang sudah ditinggalkan oleh pencetusnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan, memperingatkan, membacakan pada mereka ayat-ayatnya dan menunjukkan bahwa apa yang kalian baca itu ada kesirikannya. Ini di sini dan di sini dan di sini. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Baru ketika mereka sudah tahu bahwa itu syirik, mereka tetap bersikeras padanya, maka kita akan tanyakan pada ulama bagaimana hukumnya. Karena fatwa bukan kita. Maka mereka akan berkata kafir atau tidak kafir, atau mereka mubtadi umbal, atau mereka dikatakan sahibu hawa, atau lainnya. Baik? Jadi kita jangan mengarahnya ke sana. Bahwa label banyak di sini. Tempel. Itu bukan tugas kita. Tugas kita mengingatkan mereka kepada tauhid, kepada sunnah, kepada agama. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kita dan mereka semuanya dalam tauhid, sehingga mereka paham dan mereka mengikuti kebenaran. Ada soal atau pertanyaan?